pembagian kita sami kapetang dados ibadah pikantuk nelindu ingkang langkung saya saking Allah Subhanahu wa taala. Saya wiwit wonten ing alam donya dumugi wonten ing alam akhirat semoga amin ya rabbal alamin. Salam dan salam kita turun dumateng panutan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lan mugi sumrambah dumateng para keluarganipun, para sahabatipun lan mugi umatipun ingkang tansah miderek pitedah-pitedahipun ngantos dumugi dening kiamat semoga. Lan mugi-mugi kita sami kepareng dipun kemalaken dening Allah dados umatipun Rasulullah ingkang badhe pikantuk syafa'atul ulama. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ingkang kaping kalih dumateng para rawuh sami ingkang kula menyang rahimakumullah yang kawonten kula telat wonten pinten-pinten menit nggih sekitar 10 menit. Awit menika wau ngawas wonten ing saikan terus menika bar maghrib iki sak temen saikan langsung berabad mriki. Yang pun roto moyo ternyata tetap apa sekedik terlambat. Mugi-mugi para jamaah sami kersa paring pangapunten. Anu kini ki semah kula mboten derek ibu nggih kawit kesah kula wit sonten wau terus kula tanggeti rumah sak bareng jare wonten niku terus ingkang badhe damel makem dalu dereng wonten aja masak rumiyin terus mboten derek. Para ibu dan para bapak ingkang kula muliakan rahimakumullah, dalu punika insyaallah kita badhe miwiti nggih mendhet faedah saking surat Yasin, surat ingkang wonten ing negeri kita di Indonesia punika terkenal sangat pemenit terkenalipun ngluwihi terkenalipun surat Al-Fatihah nggih. Nah, kados pundi semangke kandungan pangertosan ingkang wonten ing lebetipun surat Yasin mugi-mugi kita sami waget mendhet manfaat lan faedahipun kagem sangu gesang kita sami wonten ing alam dunya menika lan mugi-mugi manfaati wiwit dunya dumugipun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Surat Yasin punika termasuk ing antawisipun surat-surat makiyah. Napa surat makiyah? Tapi ibu sami mbok menawi tasih tumutan. Napa makna surat makiyah, Pak? Apa teman-teman mahasiswa? Mas-mas, apa makna surat makiyah? Nggih. Jeneng menika surat-surat ingkang wonten ing Al-Qur'an ingkang dipun turunaken saderengipun Rasulullah punika hijrah saking Mekah dumugi wonten ing Madinah. Sae surat punika mandhapipun wonten ing Mekah utawi wonten ing panggenan sanesipun selama ayat utawi surat punika dipun turunaken dening Allah saderengipun Rasulullah punika hijrah wonten ing kota Madinah. Pramila pendapat ingkang paling kiat surat-surat kasebat dipun wastani surat-surat makiyah. Lan surat-surat makiyah punika ing antawis ciri-cirinipun jeneng menika pilih ayatipun punika kata-kataipun pendek-pendek. Yasin wal Qur'anil Hakim ini kan pendek nggih. Benten kalian surat misalipun Al-Baqarah menika panjang. Menika ing antawis ciri-ciri surat ingkang dipun turunaken wonten ing Mekah. Wonten ing periode Mekiyah nggih, Mekiyah. Ing antawis sanesipun jeneng menika kata-kataipun surat ingkang dipun turunaken wonten ing periode Makiyah jeneng menika kathah hubunganipun kalian masalah-masalah keyakinan. Masalah-masalah akidah. Nggih, masalah-masalah swarga, masalah neraka. Lah menika kata-katipun surat-surat ingkang makiyah. Menawi surat-surat Madaniyah menika biasanipun ayat-ayatipun ragi panjang. Lajeng sampun kathah bahas masalah-masalah hukum. Bahas masalah-masalah muamalah nggih. Napa menika maknanipun kados pundi tata cara menungso menika berhubungan, berinteraksi nggih. Antawis tunggal tiang kalian tunggal tiang sanesipun menika dipun ngatur wonten ing surat-surat ingkang periode Madaniyah. Semanten ugi surat Yasin punika nggih surat ingkang badhe ngimutaken dumateng kula lan panjenengan sami kanthi ayat-ayat ingkang pendek. Sinten sing dereng apal surat Yasin ngaco? Berarti sami nggih sing boten ngaco pun apa ngoten nggih. Nah, kula pun ngajari langkung rumiyin pun dereng apal ngoten nggih. Wah, sami berarti nek kula pun ngaco do pun ngaco nggih. Wau wow, do isin nggih. Sing langsung boten apal boten menapa nggih. Namun ingkang langkung baken bilih Al-Qur'an menika pokokipun selain dipun agem wawasan nggih okay. Asring maos Al-Qur'an apa asring maos Qur'an? Asring Qur'anipun nggih. Okay. Maos Qur'an biasane njur isine atine panas menapa menapa mulih masalah sing arep dicoblos nomor 1 napa nomor 2 wonten niku nggih. Wah niki malah panas atine. Benten menawi maos Al-Qur'an menika insyaallah mesti dadosaken ati langkung tentrem. Al-Qur'an menika zikir nggih. Allah ingkang sampun paring pangandikan ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Elingo kanthi zikir kuwi ati bakal tentrem. Ya menika kanthi zikir. Nah, Al-Qur'an menika sedoyanipun zikir awit Al-Qur'an inggih menika kalamullah. Pengendikan-pengendikanipun Allah tabaraka wa taala. Nah, kita mlebet wonten ing mukaddimah surat Yasin. Dene menika wawasan basmalah. Iki menapa kita wastani basmalah menika dados mukaddimah awit basmalah punika setunggalipun ayat khusus lan ugi dening Allah dipun damel mendahului. Dipun damel bika sedaya surat-surat ingkang wonten ing Al-Qur'an. Mulai Al-Fatihah ngantos dumugi surat An-Nas menika dipun melai kanthi basmalah. Kejawi surat napa? Kecuali surat At-Taubah utawi surat Al-Qara'ah menika mboten dipun melai kanthi basmalah. Nah, pramila ingkang tepat insyaallah pilih utek ingkang paling kiat pilih basmalah menika boten bagian saking surat Yasin, boten bagian saking surat Al-Fatihah lan boten bagian surat sanes-sanesipun, namun pilih basmalah menika surat tersendiri ingkang wonten suwantenipun tersendiri ayat ingkang uninipun menika bismillahirrahmanirrahim. Menika rumiyin nalika kita nun sewu nggih kula tak buka niki soalnya pasti panas. Riyen sampun kita caosaken atur nggih sekedhik ngene bismillah pilih king menapa bismillah menika mboten dipun wastani peranganipun surat Al-Fatihah lan surat-surat sanesipun. Contohnipun wonten ing Al-Fatihah Rasulullah SAW punika ngendikaken bilih Allah tabaraka wa taala sampun kepareng paring pangandikan qasamtu sholat baini wa baina abdi nisfaini. Sholat kuwi tak bagi dadi loro separuh kanggo kawulaku lan separuh kanggo ingsun menika ngajenganipun Allah Subhanahu wa taala. Lajeng Allah nyebataken mulai alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kuwi kanggo kawulaku nggih. Dadi apa sing kanggo kawulaku kuwi sing disuwun yo pinuwune kawulaku nggih. Lan wonten ing hadis kursi punika Allah mboten nyebat bismillah punika dipunlebetaken wonten ing bagian kata-kata as-shalah punika al-Fatihah. Punika paling petunjuk pilih basmalah mboten bagianipun saking al-Fatihah lan ugi surat-surat sanesipun. Namun pilih basmalah punika surat tersendiri ayat tersendiri wonten ing salah satupun surat wonten ing Al-Qur'an. Lajeng ingkang kaping kalih alasanipun pilih nalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punika maos Al-Fatihah wonten ing salat-salat ingkang jahr. Jahr menanipun apa Bapak Ibu? Napa jahr? Oh bunyi. Ini malah bahasa Indonesia loh Pak ini. Jahar mereka maknanipun dipun rawas kanthi terang nggih. Nalika Rasulullah menika maos Al-Fatihah wonten ing salat-salat ingkang dipun rawas kanthi terang nggih kanthi seru maksudipun pramila anggenipun mulai punika alhamdulillahirabbil alamin nggih. Lah terus bismillah kuwi dadi apa? Bismillah menika hukumipun namung sunnah dipun waos wonten ing Al-Fatihah lan ugi surat-surat sanesipun kados dene sunnahipun maos ta'awudz a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lan a'udzu billah lan basmalah menika dipun waos nggih kanthi sir mboten dipun waos kanthi jahr. Semantan ugi nalika maos surat-surat ugi Rasulullah boten melai kanthi basmalah rumiyin namun ugi langsung ngagem mulai suratipun misalipun alif lam mim boten dipun rumiyin kanthi bismillahirrahmanirrahim. Punika sekirangan saking faedah bilih basmalah punika boten merupakan bagian dari surat Yasin, surat Al-Fatihah ataupun surat-surat yang selainnya. Nah, seperangan saking faedah utawi manfaat basmalah ya dados nalika Allah Jalla wa Ala melai surat-suratipun wonten ing Al-Qur'an punika ngagem basmalah punika paring contoh dumateng para kawulanipun. Dumateng kula lan panjenengan sami menawi badhe nindakaken menapa kemawon punika sayinipun dipun melai ngagem napa? Basmalah. Awit basmalah punika nggih maknanipun kagem bertabarruk. Kula lan panjenengan sami menika nyuwun berkah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Artosipun supados menapa kemawon ingkang badhe kalampahan punika pikantuk berkah. Contohipun ngeten niki nggih. Kula misalipun ajeng napa? Ngombe lajeng maos bismillah. Ini supados napa? Supados berkah semanten ugi para bapak usami menawi badhe ngunjung badhe dahar ugi maos basmalah. Ingkang kaping kalih faedah bismillah niku kita sami ngakeni. Nggih, kita sami ngakeni bilih ingkang kagungan keberkahan kesaenan punika namung Allah Subhanahu wa taala. Dados nek nyuwun berkah niku kalian Allah. Mboten nyuwun berkah kok kalian nyuwun sewu nggih. Kali wonten sing menawi panjenengan sami tindak-tindak dateng tiyang sepuh mbah nyuwun berkahi. Nggih. Nek berkah sing dipun maksud mekaten punika pramila mboten tepat. Nek nyuwun berkate nek wonten niku napa kendurinan niku kok mulai dikantuk. Nek berkah barokah niku ingkang kagungan namung Allah Subhanahu wa taala. Berkah niku maknanipun napa? Nggih, napa Pak? Berkah niku Pak. Barokah niku maknanipun napa? Nggih, barokah niku dipun pendet saking kata-kata birkah. Napa niku birkah? Birkah niku gambaranipun nek jaman rumiyin nggih, menawi para bapak-bapak sami mbok menika tasih manggi para ibu ingkang sampun sepuh ingkang kawastanan panggenan kagem mimik niku kan boten wonten plastik jaman rumiyin panggih. Dereng wonten plastik nggih. Plastik dereng wonten paling niku aluminium. Birkah niku kados aluminium sing bentuke ngeten iki lho Pak. Ngeten iki lho. Nah niki dionten tutupi nika. Nggih. Nek tentara-tentara biasanya juga ada. Nah, jaman rumiyin panggenan utawi tempat minuman niku mboten berupa aluminium utawi arupi plastik kados sakniki mboten. Dan lu pernah nonton apa itu jenis Tupperware misalnya pun nonton itu. Nah zaman rumiyin tempat mimin itu dipun damel saking kulit nggih, dipun damel saking kulit binatang. Nah amargi namung kulit le nutup nek zaman biyen ki paringi disumpel-impel ngoten niku mawon dipun paringi toya menika lajeng luber-luber prawira nggih. Berkah punika maknanipun kesaenan ingkang kuwatah. Kesaenan ingkang luber-luber menika alih terambil saking kata-kata birkah nek diparingi toya iku duh bleber-bleber ngoten niku. Nah, barokah ingkang terambil saking kata birkah niku maknanipun kesaenan ingkang sangat kathah. Sing kagungan kesaenan ingkang kathah niku sinten? Allah Subhanahu wa taala. Contohipun napa? Rasulullah ketika misalnya pun man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun. Sapa wong sing maca sak huruf saka Al-Qur'an mula dheweke bakal dipun paringi hasanah. Dipun paringi kesaenan. Falahu bihi hasanatun. Berarti pikanto hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Lan sedene hasanah kuwi dipingke 10. Lajeng menawi panjenengan maos alif nggih teng Al-Qur'an niku panjenengan pikanto 10 hasanah. Ngantos hasanah itu kuatah sangat boten kepetang. Nggih, ilat abin kasira ngantos dumugi petangan ingkang kuatah ingkang presane nama Allah Subhanahu wa taala. Saat ini belum yang periksa sumbatan penyandang sani menaik panjenengan misalipun dipun damel tiang kalian tiang sanes, dipun damel saya kalian tiang sanes, tiang menikah misalipun tidak wonten dalam panjenengan ngasto mergi menikah tiang kuto dengan jenang ngasto misalipun biskuit kaleng regani misalipun pinten rong puluh hewu kinten-kinten jenengan mulai badhe ngulari terus mangke ngantos 200.000 napa mboten. Toyo sak buah kur gawake, kuambil sak buah kur gawake, berasi sak buah kur gawake. Ngoten niku napa mboten? Nggih napa mboten? Nggih napa nggih? Mboten. Nggih napa awit memang sifatipun manungsa punika mboten nggih, atine man iman nek karo bondo niku man iman. Maringi piwales ingkang kathah menika maneh iman. Nah Allah menika paring piwales punika mboten ping paling kesepuping 10 e mboten. Ngantos ping 700 e. Lah nek misale 20.000 ping 700 pindah ketemu ne. 14 tambah 0 3 nggih. Berarti dadi 14.000. 20 eh kok malah 14. jadi tambah nule jadi 14 juta yang pitung atus jadi 14 juta modalnya yang orang pulang itu jadi untuk piwales 14 juta ini ini buatan Gusti Allah buatan kuawi ini kepari kesayangan yang kamu kata ya perangkau nyun berkah itu dumateng Allah subhanahu wa ta'ala ampun dumateng makhlukipun Allah. Terus menika makna ingkang terpenting saking basmalah nggih ingkang sepindah kita menika ngateni bilih keberkahan punika ingkang kagungan namung Allah. Iki nek dengan cara kaidah bahasa Arab iki bismillah niku kok bismillah kok diseleh teng arep kudune jar maju niku panggonane teng mburi nggih. Bak niku huruf jar bi. Nggih ismullah niku isim majrur niku layake ditempatke teng mburi ning kok diseleh teng arep. Niki kagungan makna. Makna ini pun jenengan lil ikhtisas. Kita itu mengkhususkan bilih keberkahan maka ingkang kagungan namung Allah tabaraka wa taala. Nggih. Nalika kita sami nggih badhe miwiti. Miwiti napa kemawon, saya miwiti badhe dahar, ngunjuk lan menawi badhe makarya lan sakdurutipun sinau menika lajeng maos basmalah. Sepatus napa dipun paringi berkah dening Allah subhanahu wa taala. Perkara semua nek dipun berkah dening Allah, ketoke ning siti ning napa wae. Napa wae? Nyukupi. Panjenengan menawi kagungan raja Brono niku pilih sing cukup atau pilih sing akeh? Tenane cukup di cukup ae. Diparingi sing akeh karo sing sithik pilih sing ndi? Sing akeh nek cukup mboten nggih? Sing cukup nek akeh. Nggih, ingkang langkung sae menika ingkang cekak. Pramila teng basa syariat menika ingkang dipun suwun kita sami menika kraos konangah. Basa suwun itu nek kon maca ngain angel konangah, maksudnya konangah nggih. Kraos cukup. Pinten kemawon napa kemawon ingkang Allah paringaken menika kita sami kedah kraos cukup. Nggih. Boten berarti orang itu usaha, tetap usaha. Nenek usaha, mentang-mentang sikil diugai sirah, diugai sikil. Ternyata kok itu orang yang sedih ngen-angen ke. Lah niku tetap di syukuri. Dipun raos cekap ke. Pilih menikah yang kan paling saya yang kan dipun paringkan Allah dumateng kula panjenengan sami. Wong iki nek raos cukup ke. Ya kaya wong niku arep kita sithik ning cukup niku langsung saya. Misalkan enten jenengan badhe nyekolahaken putranipun mangke per bulan mbayare misalipun 500.000. Padahal nalika lare pun niku tasih alit. Penghasilan panjenengan sebulan kene 700.000. Berarti turai pinten niku nek ngitung mengko iki panjenengan misale kota sing kagungan putra lebih umur 2 tahun pas sedina sebulan penghasilannya yang 700.000. Kamu kok sok nyekolah ke kuwi SMA ke misale pun mate iki per bulan 500.000. Ketoke kan boten mungkin iki. Jur piye kuwi? Namun tiang mungkin mulai dipun paringi rezeki cukup. Gue tekan mangsane dedalah yo cukup. Ngeten iki lho. Ora turah memperang-perang ning cukup. Wonten butuh apa bleh pas pengen damel griya nek ngitung-ngitung iki dienggo gawe bayar sekolah, dienggo gawe urip iki tak wis stres. Ning pas pengen gawe omah yo ana dadi cukup. Ngeten niku. Niku jenane rezeki sing luar biasa. Nggih, dipun cukupi dening Allah Subhanahu wa taala. Nah pramila nanti kalau kita sami muka tansah nyun berkahipun Allah, insyaallah insyaallah kapan kita muka betah dipun paringi kecukupan dari Allah Subhanahu wa taala. Lah pripun menawi dahar wujud teng awali teng wiwitane lali maca basmalah. Salipun pun kuat glegek-glegek mentelap-telap dan dahar, aku mau maca basmalah. Caranya pripun? Mene tetep entuk berkah basmalah lajeng maos pas emut niku bismillahi awwalahu wa akhiruh. Ya Allah, kawula nyebat asma panjenengan ing awalipun lan ing akhiripun. Jadi sing awal sinau sembeten maos basmalah lajeng entuk kulo dereng nggih maos basmalah awit wonten kata-kata awwalahu. Nggih nalika wonten ing awalipun lan wonten ing akhiripun. Nah, basmalah punika saestu donga ingkang pendek namung dadosaken perkawis kok berkaitan luar biasa. Contohipun ngeten. Menawi panjenengan mangke kondur. Niku ampun kesupen nek mlebet dalem berzikir napa kemawon termasuk ing akalipun maos basmalah. Menawi panjenengan mlebet dalem lajeng maos basmalah, setan niku boten badhe nderek nginep wonten ing dalem panjenengan. Niki berkaitan Allah. Namun menawi panjenengan mlebet dalem boten zikir boten maos basmalah, pramila semangke nggih setan niku badhe nderek nginep. Lajeng panjenengan lebet badhe dahar. Nek dahar ugi mboten maos basmalah, pramila setan niku nderek dahar. Nek kula mangke nggih. Nderek dahar. Namun nek panjenengan maos basmalah, setan niku mboten saged nyedhaki daharan panjenengan. Nah, saiki nalika tiyang menika mlebet dalem maos basmalah, nalika dahar njuk maos basmalah, setan niku njur bersula. Gersura dumateng kanca-kancane. La mabita lakum wala asya. Bengi iki ora ana panggonan kanggo nginep kanggo sliramu ana ing omah iki lan ora ana makan malam kanggo awakmu. Ayat napa waosan basmalah. Panjenengan nyembelih pitik nek boten maos basmalah niku nun sewu pitike dadi pitik sing sebelah dadi batang. Boten halal dipun dahar. Neng kanthi basmalah pramila pitike sing disembelih niku dadi daharan ingkang halal. Salajengipun pramila bismillah inipun nggih kita sami waos nika kagem nyuwun berkahipun Allah Subhanahu wa taala. Lajeng kita mlebet wonten ing surat Yasin lan insyaallah kita namung badhe maos 3 ayat kemawon. Nggih, namung kita waos 3 ayat kemawon utawi sekawan ayat nggih. Ning sing tunggal menika mboten wonten makna secara gamblang. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Terus napa? Ala siratin mustaqim. Nggih Yasin. Yasin niku tersusun saking dua huruf. Ya dan ya sin. Lemos tukuk dua ketukan dua ya dua ketukan sini sing enam ketukan. Yasin. Ngoten niku. Lah niki para ulama punika beda-beda kenipun nafsiraken Yasin. Seperangan wonten ingkang ngendikaken bilih Yasin punika maknanipun dipun serahkan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Artosipun para ulama ini termasuk Ibnu Katsir, Ibnu Taimiyah, Al-Biruni pun punika mboten wantun menafsirkan Yasin. Nggih, maknanipun dipun serahkan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Lan ingkang paring lan ingkang mangertos menapa maknanipun punika namung Allah Subhanahu wa taala. Seberangan sanesipun ngendikaken bilih Yasin punika maknanipun ya punika dadi harfun nida. Jem niko huruf ing kampung sinipun kanggo nyelokne. Woi, tenggeriki besar. Woi, nyelokke kono teni nggih. Woi, dene le, ngoten niku. Nek dengan bahasa Arab sing kanggo nyelokke niku wonten a, wonten ya niku kanggo nyelokke. Nah, ya niki ditafsirke kanggo maksude ya ngoten niku. Nah, sin niku ringkesan saking insan jem niko maksudipun manungsa. Nah, Yasin menika ngendikanipun sekarang para ulama maknanipun wahai para manungsa. Sepirangan sanesipun malih wonten ingkang maknani kanthi perkiraan-perkiraan ingkang sanesipun malih. Namun nggih ngendikanipun Ibnu Katsir menika pakar tafsir. Oke, gurunipun Ibnu Taimiyah rahimahullah taala bilih ingkang langkung selamat nggih awit Yasin punika namung dua huruf yang tersusun dari bahasa Arab, yang tersusun dari huruf-huruf hijaiyah yang bahasa Arab tidak mengenal kosakata yang namanya Yasin. Nggih, dadi teng kosakata bahasa Arab itu mboten wonten sing jenane Yasin. Misalipun kados al-qalam. Nggih, nek al-qalam niku kan maknane pensil utawi pena. Yasin niku mboten wonten maknane teng bahasa Arab. Pramila nggih piyambakipun ngedhiaken ingkang langkung selamat, ingkang langkung waras ketimbang ngira-ira mengko salah. Pramila maknanipun dipun kunduraken dumateng Allah Subhanahu wa taala. Punika kaidah ingkang pertama bilih Yasin punika boten wonten makna secara kata, makna katanipun boten wonten, awit Yasin punika boten merupakan bagian kata-kata dalam bahasa Arab. Jadi kosakatane napa boten wonten. Nah, lajeng napa maksudipun ke Allah melai suratipun punika, surat Yasin punika agem Yasin. Nggih, punika agem ijaz. Artosipun supados boten wonten sinten kemawon ingkang kuawi, ingkang kiat nggih nyonto-nyonto kalamullah. Wonten mangke ingkang dipun milai agem Yasin, wonten ingkang dipun milai kanthi alif lam mim, niku maknanipun dipun kudraken dumateng Allah Subhanahu wa taala. Punika semata-mata kagem nggih ngendikanipun piyambakipun kagem menunjukkan kekuasaan Allah kepada para hambanya dumateng para kawulanipun bilih Allah menika Maha Kuwas kagem bedakaken sekarangan surat kalian surat sanesipun punika kagem huruf-huruf tertentu yaitu huruf-huruf hijaiyah. Faedah ingkang kaping kalih nggih. Al-Qur'an nggih, Al-Qur'an menika setunggalipun mukjizat nggih, Al-Qur'an menika setunggalipun perkawis ingkang sangat agung. Awit Allah Subhanahu wa taala nggih bersumpah kanthi ngagem Al-Qur'an. Lan napa kemawon ingkang dipun agem sumpah punika biasanipun setunggalipun perkawis ingkang agung utawi perkawis-perkawis ingkang dipun agungaken. Beda mboten, Pak. Perkawis ingkang agung kaliyan perkawis ingkang dipun anggap agung. Benten mboten? Benten benten Pak, kok nggih. Benten nggih, benten. Saestu ingkang leres benten. Awit perkawis ingkang dipun agung-agungaken kok mboten mesti agung. Contonipun ngeten. Wonten tiang-tiang ingkang nyembah patung. Contohnya tiang-tiang Buddha nggih. Nek jaman rumiyin kaumipun Nabi Nuh niku nyembah patung Lata, Uzza nggih. Lan patung-patung sanesipun. Kenging menapa patung niku dipun sembah? Dipun anggap agung. Padahal kasunyatanipun patung niku agung napa mboten? Mboten lah sing gawe men menungsa kok. Sing gawe men menungsa. Nggih. Lah benten kalian Al-Quran, Al-Quran menika agung tur ugi dipun agungaken. Kemana Pak Agung? Ayat Al-Quran menika kalamullah. Al-Quran menika pengendikanipun Allah lan Al-Quran boten makhluk. Nggih, timut-timut Al-Quran boten makhluk. Al-Quran menika kalamullah. Lan kalamullah menika berarti sifatipun Allah Subhanahu wa taala. Benten mulai misalipun ini Al-Quran misalipun ini. Misalipun ini mushaf Al-Quran. Nek mushaf makhluk apa benten? Makhluk apa benten bu? Al-Quran makhluk apa benten? Sing keluar cakal ini ingatan ini mushafipun makhluk benten pak? Nah, oke lepas jenang itu jadinya pinter ya jawabnya. Kita ini ragu-ragu aja bener terus ini jawab nih mungkin. Menai mushaf menika makhluk ait ingkang damel menungso. Namun nggih waosan-waosan ingkang lajeng dipun wujudaken kanthi tulisan menika mboten makhluk. Punika kalamullah. Nggih, kalamullah menika sifatipun Allah Subhanahu wa taala. Lan tamtu kemawon sifatipun Allah menika agung menika mboten agung. Nah Allah menika bersumpah terkadang agem makhlukipun, terkadang agem pribadinipun, terkadang agem zatipun, terkadang agem sifatipun menika Allah. Namun menika kula panjenengan sami menika sumpah menika nggih kedah agem asma Allah, sifatipun Allah utawi nggih zatipun Allah. Menika panjenengan sami boten pikantuk bersumpah ngagem sak sanesipun Allah. Nek Allah menika badhe sumpah ngagem napa kemawon terserah Allah. Contone wa duha demi waktu duha. Wal laili idza yasha dan demi malam tatkala sudah mulai gelap. Nggih. Watin demi buah tin. Nika Allah terserah. Namun intinya pun segala sesuatu yang Allah jadikan sebagai sarana untuk bersumpah niki menunjukkan bilih perkawis maka perkawis ingkang agung lan ugi dipun agungaken. Nah Allah tabaraka wa taala wonten ing surat punika surat Yasin ngendika Yasin wal Qur'anil Hakim. Wal Qur'anil Hakim niku wawune jenenge wawul qasam. Wawu ingkang fungsinipun kagem bersumpah. Contohnya dalam Al-Quran kata nggih, watin, watini, perlu mboten pikantuk pun dipun waos watinu. Watuha walaili panjenengan maca ngriku nopo dibaca walaili salah niku. Kenapa untuk sumpah? Wal qamari idza yakhsha misalipun ngoten nggih. Dados sedaya sumpah menika lajeng dipun waos majrur jer atau zaman bapak-bapak biyen nggih, simbah-simbah biyen dipun waos jer. Nah, Al-Qur'an dipun wastani perkawis ingkang agung kalamullah awit Al-Qur'an punika nun sewu dados hudan linnas ingkang pertama nggih. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan linnas. Wulan Ramadan menika wulan ingkang dipun turunaken Al-Qur'an wonten ing wulan tersebut. Al-Quran kagem napa hudan linnas kanggo petunjuke menungsa. Wonten ing surat Al-Baqarah ingkang awal Alif Lam Mim zalikal kitab la raiba fi hudan lil muttaqin. Al-Quran kuwi dadi petunjuke wong-wong sing takwa. Pramila sinten kemawon ingkang dados tiyang ingkang takwa kedah ngginakaken Al-Qur'an menika dados pitedah utawi dados petunjuk. Nah, Al-Qur'an punika setunggalipun kalamullah ingkang kagungan sifat ingkang sepindah dipunika hakim. Nggih, hakim. Napa? Yasin wal Qur'anil Hakim nggih. Dados Al-Qur'an punika kagungan sifat ihkam. Napa maknanipun kagungan sifat sempurna? Nggih, sempurna. Ihkam utawi mutqin. Sempurna. Sempurna napa? Sempurna ingkang dipun kandung. Sempurna balaghahipun, sempurna sastranipun. Nggih. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Lan wis tamat sempurna kalimat Rabbmu sing isine kebenaran, nggih. Dan keadilan. Di Al-Qur'an iku nung sewu benten kalian cerita sing misalipun Israiliyat utai cerita cari ini Mbah Bian nggih. Bismillah. Menawonten Al-Qur'an tiang-tiang kafir niku ngarani Al-Qur'an niku dadi mung asatirul awwalin. Wonten ing surat Al-Mutaffifin nggih. Allah ngendikaken wong kafir kuwi ngarani Al-Qur'an ki asatirul awwalin. Apa maknane asatirul awwalin? Kuwi critane simbah zaman biyen boten. Al-Qur'an ku boten asatirul awwalin. Namun Al-Qur'an jeneng menika wahyunipun Allah Subhanahu wa taala ingkang ihkam. Nggih, ingkang sempurna. Dados Al-Qur'an punika dados panduan kehidupan kula panjenengan sami. Nggih. Mung nun sewu nggih mbok menawi kula panjenengan sami niki tasih adoh kalian kedahipun ngamalaken Al-Qur'an. Nggih, paling boten kula lan panjenengan sami boten mangertos kula nggih. Tasih tepi. Nalika Aisyah karo Rasulullah dipun suni preso kalian seperangan sahabatipun ngengingi akhlakipun Rasulullah. Wahai Bunda Aisyah bin Umminin jane akhlaki Rasulullah iki kaya apa? Prawula jare Rasulullah ngendika kana khuluquhu Al-Qur'an. Temene akhlak Rasulullah kuwi Al-Qur'an. Artosipun bila Al-Qur'an punika sugalipun kitab ingkang waktu dipun ejawantahkan, dipun praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pramila moga-moga kita dadosaken Al-Qur'an sebagai panduan awit ingkang Al-Qur'an menika panduan ingkang sempurna. Hakim. Nggih, Al-Qur'an menika ugi kagungan sifat Al-Hakim. Napa maknanipun Hakim? Hakim niku dadi wasit, dadi zuri, dadi napa mleh? Dadi wong, boten wong. Dadi sesuatu yang memberikan hukum. Allah contohnipun nanti kau kain tanah zat tuh fisyek baru tuh Allah wa Rasul. Ya di sini ramu kui dobeng kenangan, oh kenangan pak. Nau no, kenangan pak. Bukan kenal tak pergi. Nek tengen kulo kenangan itu maksudnya do biru. Kenangan utai utur do nopo do ora cocok mutus do ayelayelan itu sebenarnya kenangan. Wonten perkawis sing dipun adepi pramila baru dhuwur Allah. Balekno nanggon Al-Qur'an. Perwa Al-Qur'an kuwi dados hakim, nggih. Nek wau hakim, Hakim Nukut terambil dari kata ihkam, sempurna, itqan, menawi hakim punika maknane dadi juri utawi dadi pemutus utawi dadi hakim bahasane teng Indonesia itu dadi hakim. Ya dadi hakim niku ngimpor bahasa Arab nggih. Nah, Al-Qur'an ingkang hakim lan ingkang hakim lan ugi malah wonten ingkang mempanik ingkang muhkam. Ini kemesami menika kagungan pinten-pinten kaluwian. Ingkang pertama hakim, menika hakim kok terambil dari kata-kata hikmah. Hikmah maknanipun apa? Apa hikmah? Wad'u syai' fi mahallihi. Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Contohnya pun ngaten. Niki ketune niku biyen niku pira ya kaliyan? 10.000 kita. Mir 10.000 kalau saya datang sirah ni, jadi marah kita tambah datang betul, lumayan ni. Tapi contoh ini, kalau gajah sepatu harganya 1 juta. Terus makai sepatu tu kalau saya datang sirah, kira-kira panjangan berarti itu wah tambah datang, nampak tambah datang. Padahal lu larang ni, kan lu larang ni. Nah, jadi jadinya betul hikmah lah, sepatu kok diseleh sirah, arpa larang tu, ni betul saya. Utai nun saya bu. Ini misalnya serual katok, katok iya larang kan diutus dibutung begini kewer-kewer mesti piangan sing beresan kakek le mulai ini kapan kan mboten iki ayo napa niki mboten hikmah mboten menempatkan sesuatu pada tempatnya. Nah, Al-Qur'an punika memiliki sifat hikmah nggih dalam hal mentarbiyah, mendidik manusia. Dados artosipun sedaya kemawon ingkang kita betahaken kagem pagesangan kita punika wonten ing Al-Qur'an. Sinaosa namung wonten ingkang sifatipun umum, mutlak, lajeng napa mujmal, namung sampun wonten. Contohnya tentang Al-Qur'an dipun ngendikaken wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahu fantahu. Apa wae sing diperintah dening Rasulullah kuwi tok laksanakno, sing dilarang tok dohono. Berarti Al-Qur'an menika perintah kula panjenengan sami supados taat dumateng Rasulullah. Mangke sing boten wonten teng Al-Qur'an sampun wonten dengan Rasulullah. Lah menawi kula panjenengan sami kok terkadang napa nggih nemoni masalah wah kira ono nang Al-Qur'an ono nang hadis iku nun sewu kadang-kadang mboten Al-Qur'an hadis sing kurang nang nun sewu sing kurang niku potak kula panjenengan sami sing dereng nemu nggih sing dereng nemu napa niki alasane napa niki dalile nang Al-Qur'an lan sunah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingkang kaping kalih, Al-Qur'an menika kagungan sifat hikmah dalam masalah ahkam, dalam masalah hukum. Hukum napa ki mongso wonten Al-Qur'an menika sae. Menika penuh hikmah. Contohnya Allah ngendika wala taqrabuz zina fa innahu fahish fahishatan wa sa'a sabila. Aja pisan-pisan sira kabeh ki nyerak-nyerak ana ing perkara zina. Lha kese ngrayu kan nyerak-nyerak nek zinane oleh. Nanti kan nunsewu, anten saya ngomong anten ikut ikut, gini anten ikut berarti. Maksudnya nek nyedak wae rai itu apa mulai nek melakoni ojo diwale. Nah, tapi awit zina itu sudah dilanggar. Allah pun larang zina kok sudah dilanggar. Akhirnya nopo saat niki kata anak-anak tuh dipateni gitu. Anak-anak diuncal ke pas ringanan ini, diuncal ke sekolah TV dan ke limo. Temburi hotel, teng Magelang. Terus sing dene bayi do dipateni karo mbok niku pinter mau teng Indonesia niku kuwate luar biasa. Iku gara-gara napa? Mone do seneng-seneng baru wis mangsane babaran, sing lanang ra melu babaran lunga. Ya sing napa ngalami babaran sing putri, moh isin akhir anake dibuang, anake dipateni, kadang-kadang di napa gugurkan dan seterusnya. kanti zina ini dilanggar muncul penyakit sing wangil batin apa penyakit apa ain wangil batin itu kan saat ini bahkan dari ketemu batin kanti zina itu dilanggar pramilo nasab itu dibuatin jelas ada nun sewu sing bapaknya nun sewu ya itu kan nanti nonton-nonton berita nonton bapaknya nun sewu nganai anak idewi. Dan itu terus semakin anak ini harus nyebut pripun itu. Kali bapak Arab nyebut simbah, orang nyebut bapak. Nasabnya jadi rusak nih. Gara-gara zina ini kecil. Dan seterusnya. Timbul percekcokan, timbul permusuhan, timbul bunuh-membunuh antara satu dan yang lain gara-gara zina. Perhatikan semua hukum yang ada dalam Al-Quran itu adalah penuh dengan hikmah. Contoh saya sebut apa? Allah ketika wakulu washrobu walakuslimu daharo ngunjuoh ning ilih ojo kliwat ojo kokean nun sewu mergo niki dilarang wong do mangan nek mangan ora pitung-pitung apa meneh kalau ngono di duit ora nganti gedean nanti klenger kan ora mandeg wonten akhirnya nopo sakniki kathah penyakit gara-gara jadi pak dokter salah pola makan. Gimana? Niki hukum Allah itu penuh dengan hikmah. Al-Quran penuh dengan hikmah. Lan Al-Quran menika kagungan hikmah, kagungan sifat hikmah dalam hal uslub metode dan niki mengkhusus pembahasan dalam bahasa Arab perempuan betul pulau panjang lebarkan. Faedah lain saking tiga ayat ingkang awal punika jen pilih kita sami kedahipun memuji Al-Qur'an. Nggih. Paring sanjungan dumateng Al-Qur'an. Awit Al-Qur'an sampun kita acasaken atur kala wae kagungan pinten-pinten hikmah. Ingkang punika mboten dipun duweni kalian napa kemawon. Kan menungsa mboten wonten sing kagungan hikmah makaten mboten wonten. Menika nggih namung sifatipun Allah ingkang Maha Adil lan Maha utami saehingga menapa ingkang wonten menika tansah merupakan bentuk keadilan lan keutamaanipun Allah Subhanahu wa taala. Ingkang kaping sekawan kaidahipun wa innaka laminal mursalin. Wadane ayat punika Allah negasakan bilih Rasulullah punika wa innaka lan kanipun punika maknanipun nek basa teng Jawa niku kowe lan kowe Muhammad wa innaka laminal mursalin temene dadi perangane para rasul. Artosipun bilih Rasulullah punika boten satu-satunya rasul. Bilih Rasulullah punika merupakan bagian lan dados rasul terakhir saksanya sepun rasul-rasul ingkang sampun dipunutus dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Awit wonten menungsa-menungsa sing bangkang boten purun ngakoni bilih kiyambakipun menika rasul. Ma kuntu bid'an minar rusul. Jadi nganggep kiyambakipun menika malah nun sewu nyata Al-Quran Rasulullah itu diarani wong sing nyata niki. Napa maknane? Mejenun. Mejenun apa? Gendeng. Nomor kali Rasulullah dipun paringi tertengger kali tiang-tiang kafir niku dados tukang sihir. Ait napa kok diunekke tiang sihir? Awit saking katahipun para sahabat sing balik gerimbang 120 derajat mune ngalor jadi ngidul mune ngidul jadi ngalor sing wawune mboten kenal blas nyembah dumateng Allah sing wawune sing disembah patung jadi nyembah Allah Subhanahu wa ta'ala sing wawune senane mateni wong bar jadi agama masuk dengan agama Islam jadi wong sing rahmat dumateng menungsa luar biasa. Pramila jeng wake tukang sihir tenang tidak ratu sihir raiso ngluwi. Pramila jeng dipuncap jadi tukang sihir. Lajeng Rasulullah kitipun wastani syair ahli syair. Artosipun apa? Awit tiang-tiang musyrik tiang kafir menika ngakeni bidah Al-Qur'an menika boten sawene sihir biasa. Anun saya boten sawene sair biasa. Ini sair sing luar biasa. Sing ora iso dicontoh dening tukang-tukang sair niku. Sehingga Rasul dipunwastani tukang syair padahal ingkang paring Allah Subhanahu wa taala. Menika level-level ingkang dipun parengaken tiang-tiang kafir dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padahal Rasulullah menika dados peranganipun para rasul alaihi wassalatu wassalam. Para sinten kemawon nggih faedah salajengipun sinten kemawon ingkang boten kersa nampi syariatipun Rasul punika dados tiyang kafir. Tiang ingkang boten mlebet agama Islam niku nek basane Al-Qur'an basa kafir. Innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin. Lan temene wong-wong kafir saka ahli kitab napa ahli Yahudi dan Nasrani. Menika basane Al-Qur'an basa kafir. Tiang setan kemawon ingkang boten kersa nampi syariatipun Rasulullah boten mlebet agama Islam menika basane Al-Qur'an dipun tiyang kafir. Ingkang terakhir, pilih syariat ingkang dipun asta dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punika syariat ingkang lempeng. Syariat ingkang badhe mbekta sinten kemawon ingkang ginakaken syarat punika badhe lempeng mangke dumugi dumateng ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Allah ngendika ala siratal mustaqim. Nggih. Rasulullah menika berjalan di atas jalan yang lurus. Pramila sinten kemawon ingkang nderek kalian pidha dhateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kabeh pun insyaallah badhe dados tiyang ingkang lempeng, nggih, mboten lekok-lekok, mboten belok-belok, nggih, badhe dumugi wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala kanthi pikantuk ridhonipun. Mugi-mugi ingkang kita dasarkan atur menika wonten manfaatipun kangge kula pribadi lan kangge panjenengan sami kathah kirang lan lepatipun menika saking cukulipun kawula lan menawi wonten tersebut menika saking Allah tabaraka wa taala. Ingkang saya punika kasumanggaaken Bapak Ibu sami lan rencang-rencang ingkang manggihi nggih ingkang manggihi ucapan kula ingkang lepat kawula suwun kerso ngelompongan yang kamu mungkin manfaat kalau lepas saking kesalahan dan mungkin maka kesalahan betul badi dipun lampai jadi panjenengan sami makatan kalau cukup akan saking kulo pribadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wekdal kita kondurakan matur nuwun. Bisa kita serap untuk diamalkan sehari-hari maupun kita sambungkan kepada saudara atau saudari kita di luar sana. Akhir kalam, kami mohon maaf jika penyajian makanan maupun minuman masih kurang maksimal ataupun karena makanannya sekedar camilan gitu. Kami dari ketakmiran dari panitia mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga apa yang kita ambil dan kita nikmati pada malam hari ini bernilai amalan dan ibadah. Mari kita tutup majelis ilmu kita ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo dinikmati hidangan dan minumannya ala kadarnya. Pun terasakan pak, mungkin tak berbadir. Ibu-ibu kita rasa ibu-ibu nih buat teras di pun astagfirullah jurumawan. Tapi, apa yang ada? Kerja. Oh, sudah.